Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pelajaran kitab Durusul Lughah, dan kita sedang atau masih berada pada pelajaran ke-11 pelajaran ke-11 dari buku yang pertama ini. Dan kita sudah membaca apa yang disebutkan pada pelajaran ke-11 pada pertemuan yang lalu. Sebelum kita lanjutkan, kita baca kembali apa yang disebutkan pada pelajaran ke-11 ini. Baiti, judulnya Baiti, rumahku. هذا بيتي بيتي أمام المسجد بيتي جميل فيه حديقة صغيرة هذه غرفتي فيها نافذة كبيرة ومروحة جميلة هذا سريري وهذا كرسيي وهذا مكتبي ساعتي وقلمي وكتابي على المكتب وحقيبتي تحت المكتب نافذة غرفتي مفتوحة هذه غرفة أخي وتلك غرفة أختي غرفة أخي كبيرة وغرفة أختي صغيرة غرفة أخي أمام غرفتي وغرفة أختي أمام المطبخ لي أخ واحد اسمه أسامة. ولي أخت واحدة اسمها سعاد أبي وأمي في تلك الغرفة الكبيرة أنا أحب أبي وأمي وأحب أخي وأختي نعم. Kalau kita artikan, kita baca artinya atau kita terjemahkan secara cepat. Baiti, rumahku. Hada baiti, ini rumahku. Rumahku depan masjid, di depan masjid. Baiti jamilun, rumahku bagus. Fihi hadiqatun saghiratun, di dalamnya ada kebun kecil. Hadihi ghurfati, ini kamarku. Fiha nafidatun kabiratun, di dalamnya ada pintu atau jendela yang besar. Wa mirwahatun jamilatun, dan kipas angin yang bagus. Hadha sariri, ini tempat tidurku. Wa hadha kursiyi, dan ini kursiku. Wa hadha maktabi, dan ini mejaku. Sa'ati, jamku. Wa qalami, pulpenku. Wa kitabi, dan bukuku. Alal maktabi, ada di atas meja. Wa hakibati tahtal maktabi, dan tasku di bawah meja. Nafidatu ghurfati maftuhatun, jendela kamarku terbuka. Hadihi ghurfatu akhi, ini kamar saudara laki-lakiku. Wa tilka ghurfatu ukhti, dan itu kamar saudara perempuanku. Ghurfatu akhi kabiratun, kamar saudara laki-lakiku besar. wa ghurfatu ukhti saghiratun, dan kamar saudara perempuanku kecil. Ghurfatu akhi amama ghurfati, kamar saudara laki-lakiku berada di depan kamarku. Wa ghurfatu ukhti amama al-matbakhi, dan kamar saudara perempuanku di depan dapur. Li akhun wahidun, saya punya satu saudara laki-laki namanya Usamah. Wali ukhtun wahidatun, dan saya punya saudara perempuan, satu saudara perempuan. Ismuha, namanya Su'ad. Abi wa ummi, ayah dan ibuku. Fi tilkal ghurfatil kabirah, di kamar yang besar itu. Ana uhibbu abi wa ummi, saya cinta kepada ayah dan ibuku. Wa uhibbu akhi wa ukhti, dan saya cinta pada saudara saudara laki-lakiku dan saudara perempuanku. Telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya berkaitan dengan dhamir muttasil yang ada pada kalimat-kalimat ini. Kemudian kita masuk pada latihan. Kita masuk pada latihan. Tamarin ikra' waktub, baca dan tulislah. Baca dan tulislah. Kita mulai dengan membaca. Al-Akh Abu Mulyan, silakan dibaca nomor 1. Man? Naam, Ustaz. Bismillah. Ma man fi hadzal baiti fihi hamidin. Ulangi, man fil fi hadzal baiti. Man fil hadzal baiti fihi hamidun. Fihi hamidun. Man fi hadzal baiti fihi hamidun. Naam. Berikutnya al-akh Abu Ruqayyah. Nah, Ustaz, ya. Bismillah. Mada fil haqibati fiha kitabi wa qalami wa daftari. Mada fil haqibati fiha kitabi wa qalami wa daftari. Naam, berikutnya al-akh Abu Ahmad Buton, silakan. Ustaz, bismillah. Man fis sayyarati fiha abi wa ummi wa ahi wa ukhti. Man fis sayyarati fiha abi wa ummi wa ahi wa ukhti. Naam. Berikutnya al-akh Muhammad Afwas, silakan. Man fi masjidil jami'atul ma fihi ahadun. Diulangi lagi. Man. Man fi masjidil jami'atil ana ma fihi ahadun. Naam. Man fi masjidil jami'ati al-ana ma fihi ahadun. Taib, berikutnya al-akh Abu Saufa. Naam, Ustaz. Man fi hadhihi al-ghurfati fi hal mudiri. Ulangi. Man fi hal mudiru. Man fi hadhihi al-ghurfati fi hal mudiru. Naam. Man fi hadhihi al-ghurfati fiha, kalau disambung, fi hal mudiru. Fiha al-mudiru. Taib. Dilanjutkan latihan 2, nanti kita jelaskan insyaallah. Latihan 2, Al-Akh Ammar Abu Salman. Silakan nomor 1. Uhibbu. Nah Ustaz, bismillah. Uhibbu abi wa ummi. Naam, uhibbu abi wa ummi. Berikutnya Al-Akh Abu Ahnaf Purwadadi, silakan. Nomor 2. Uhibbu akhi wa ukhti. Uhibbu akhi wa ukhti. Naam. Berikutnya Al-Akh Abu Ahnaf Tangerang, silakan. Bismillah. Uhibbu jamili. Uhibbu zamili. Naam. Berikutnya Al-Ah Hamim, silakan. Naam Ustaz. Uhibbu ustadi. Uhibbu ustadi. Baik, berikutnya Al-Akh Imam. Bismillah. Uhibbullaha. Uhibbullaha. Baik, berikutnya Al-Akh Abu Khansa Banu, silakan. Naam Ustaz. Uhibbun Nabi. Nabi. Uhibbun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Naam. Uhibbun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Al-Akh Abu Fudail, silakan. Nomor 7. Naam Ustaz. Uhibbul lughatal arabiyya. Uhibbul lughatal arabiyya. أحب اللغة العربية. طيب. Sekarang kita jelaskan materi yang disebutkan pada dua latihan ini. Yang pertama latihan pertama Iqra waktub. Materi yang ingin kita jelaskan ialah apa yang diberi garis bawah ya. Yang pertama, man fi hadzal baiti, siapa yang ada di dalam rumah ini. Fihi hamidun, di dalamnya ada hamid. Nomor 2, madza fil haqibati, siapa atau apa yang ada di dalam tas. Fiha kitabi, di dalamnya ada bukuku, pensi atau pena, bolpenku dan buku tulisku. Kemudian man fis sayyarati, siapa yang ada di dalam mobil. Fiha abi wa ummi wa akhi wa ukhti, yang ada di dalam mobil ayah, ibu dan saudara-saudaraku, saudara laki-laki dan saudara perempuan. Man fi masjidil jami'atil ana, siapa yang ada di dalam masjid jami'ah. Ma fihi ahad, tidak ada seorang pun. Man fi hadhil ghurfati, fi hal mudiru, siapa yang ada di kamar ini, di dalamnya ada mudir, kepala sekolah. Baik, kita perhatikan kata yang diberi garis bawah. Itu semuanya adalah huruf jar. Huruf jar yaitu fi, kemudian disambung dengan dhamir. Dhamir muttasil. Dhamir muttasil. Yang pertama dengan fihi, yang kedua fiha, ya, ada yang fihi, ada yang fiha. Dhamir muttasilnya adalah hi dan ha. Fihi, fiha. Hi itu sama seperti dhamir hu. Dhamir hu untuk dia satu orang atau dia satu laki-laki yang berjenis mudzakkar. Mudzakkar. Kalau ha itu hiya, yaitu dhamir untuk yang berjenis muannas, yang berjenis muannas. Nah, kapan kita menggunakan fihi dan kapan kita menggunakan fiha? Nah, lihat dhamir ini, dhamir itu kan kata ganti. Dhamir artinya kata ganti. Nah, dhamir ini menggantikan isim yang seperti apa, yang berjenis apa? Apakah yang berjenis mudzakkar atau yang berjenis muannas? Kalau dhamir ini menggantikan kata yang berjenis mudzakkar, maka gunakan dhamir hu atau hi di sini, fihi. Kalau dibaca fihu itu sulit lisan orang Arab, berat, agak sulit mengucapkannya, maka mereka mengucapkan dengan fihi. Fihi. Kemudian kalau dhamir ini, kata ganti ini, menggantikan kata yang berjenis muannas, yang berjenis muannas, maka dhamir yang digunakan adalah ha, fiha. Kita ambil dua contoh. Contoh yang pertama, man fi hadzal baiti. Siapa? Man artinya siapa? Fi hadzal baiti. Siapa? Kalau arti secara bahasanya, man siapa, fi di dalam, hada ini, baiti rumah. Berarti siapa yang ada di dalam rumah ini? Siapa yang berada di dalam rumah ini? Yang berada di dalam rumah ini. Jawaban panjangnya ialah yang berada di dalam rumah ini adalah Hamid. Ya. Bisa disingkat, bisa diringkas dengan menggunakan kata ganti. Fihi. Enaknya bahasa Arab demikian. Fihi. Fihi. Yakni hi di sini menggantikan kata al-bait. Al-bait di dalamnya, yakni di dalam kamar ini atau di dalam rumah ini. Karena al-bait itu mudzakkar, maka dhamir yang digunakan juga harus mudzakkar. Fihi. Fihi. Kenapa tidak fihu? Karena itu berat untuk diucapkan oleh Arab, sehingga yang mudah, yang ringan adalah dengan mengkasrohkan dhamir hunya, sehingga dibaca fihi. Fihi. Kemudian yang kedua, madza fil haqibati. Madza fil haqibati, apa yang ada di dalam tas? Fiha, di dalamnya, yakni fil haqibati. Fil haqibati, kitabi wa qalami wa daftari. Ya. Karena dhamir di sini menggantikan kata al-haqibah, dan al-haqibah itu muannas, muannas, maka dhamir yang sesuai adalah dhamir ha, fiha, fiha. Nah. Contoh nomor tiga juga sama, sayyarah. Kemudian empat, nomor empat juga sama, nomor lima juga sama seperti pembahasan yang sebelumnya. Nah, sebelum kita lanjut pada latihan kedua penjelasannya, di sini ada latihan atau contoh nomor 4. Man fi masjidil jami'ati. Pertanyaannya Al-Akh Abu Shifa. Pertanyaan untuk Al-Akh Abu Shifa, kenapa di sini dibaca al-jami'ati? Nomor 4, man fi masjidil jami'ati. Fi huruf jar tad. Betul. Dan jam mengikuti mas citi. Kemudian jamiati. Kenapa dibaca kasrah? Al-Akhbu Syifa, dilanjutkan. Mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Mudhafnya mana? masjidi. Naam, ahsanta. Jadi masjidi dibaca kasroh karena ada huruf jar. Kemudian al-jami'ati atau sebelumnya, dan masjidi tidak diberi tanwin karena dia sebagai mudhaf, dan mudhaf tidak boleh tanwin. Kalau ada mudhaf berarti harus ada mudhaf ilaih. Mudhaf ilaihnya adalah jami'ati, sehingga kata al-jami'ati dibaca dengan kasrah. Fi masjidil jami'ati. Taib. Latihan 2, ikra' bacalah. Tadi sudah kita baca. Di sini akan atau diisyaratkan tentang pembahasan apa yang disebut di dalam bahasa Arab dengan maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi, atau di dalam bahasa kita sebagai objeknya, sebagai objek. Ada subjek, predikat, ya, sekarang objeknya. Nah, kalau di dalam bahasa Arab ini disebut sebagai maf'ulun bih. Maf'ulun bihi. Kita tidak akan membahas terlalu panjang dan terlalu luas pada materi ini, pada istilah maf'ulun bih. Bukan maksud kita untuk dijelaskan di malam hari ini. Tapi yang ingin kita jelaskan ialah penggunaan harakat dan dhamir. Secara ringkas, maf'ulun bihi itu di dalam bahasa Arab, dalam nahwu, itu harus mansub. Harus mansub. Mansub itu berharakat fathah, huruf terakhirnya. Huruf terakhirnya berharakat fathah. Jadi kita sudah dapat 3 istilah dari apa yang sudah kita pelajari. Kita sudah mendapatkan 3 istilah. Istilah yang pertama, istilah untuk harokat terakhir. Istilah untuk harokat terakhir, huruf terakhir pada suatu kata. Kita sudah mendapatkan istilah marfu' yang artinya ialah huruf terakhirnya berharokat dhammah. Ingat, istilah-istilah ini untuk kita sebagai pemula. Untuk kita sebagai pemula, biar lebih mudah untuk memahami, marfu itu harokat terakhirnya, yakni harokat huruf terakhirnya adalah dhammah. Walaupun nanti ada pengganti dhammahnya, tapi itu nanti kita akhirkan. Bukan pembahasan kita di saat ini. Kemudian kita juga sudah mengenal istilah majrur, atau yang huruf terakhirnya berharokat kasroh. Berharokat kasroh. Kemudian yang ketiga yang malam hari ini kita singgung ialah yang diistilahkan dengan mansub. Mansub. Mansub itu huruf terakhirnya berharokat fathah. Huruf terakhirnya berharokat fathah. Dan penggunaan harokat-harokat ini ada kaedahnya. Ada kaedah-kaedahnya. Seperti tadi, kapan kita mengharokati huruf terakhir dengan kasroh? Ya, ada kondisi ketika ada huruf jar, contohnya. Atau ketika dia sebagai mudhaf ilaih. Nah, seperti tadi pada contoh, fi masjidi al-jami'ati. Jadi tidak asal-asalan, oh kita baca dengan dhammah saja lebih enak. Fi masjidu al-jami'atu, sesuai selera kita. Tidak, itu ada kaedah-kaedahnya. Bagaimana kita bisa mengetahuinya? Ya, dengan belajar bertahap. Nah, bertahap. Taib, sudah kita kenal, sudah kita kenali 3 istilah ini. Marfu, mansub, dan majrur. Majrur. Nah, yang marfu sudah sempat kita jelaskan. Kemudian yang majrur juga sudah sempat kita jelaskan. Sementara ini yang kita ketahui, majrur ketika ada huruf jar atau ketika menjadi mudhaf ilaih. Nah, sekarang yang ketiga ini yang disebut dengan mansub. Mansub. Kapan diberi harakat fathah? Ya, ini diantaranya ialah ketika dia menjadi maf'ulun bih atau objeknya. Contoh yang disebutkan di sini, uhibbullaha. Uhibbullaha. Uhibbu itu di dalam bahasa Arab dinamakan dengan fi'il atau bahasa kita kata kerja. Saya cinta. Uhibbu. Saya cinta Allah. Cinta Allah. Lafdul jalal Allah itu harus dibaca dengan mansub atau dibaca dengan fathah. Uhibbullaha. Contoh yang lain, uhibbun nabiyya. Saya cinta pada nabi sallallahu alaihi wasallam. An-nabiyya pada contoh ini juga harus dibaca dengan fathah, harus mansub. Harus mansub. Uhibbul lughatal arabiyyata. Saya cinta bahasa Arab. Al-lughata juga demikian. Pada contoh ini harus dibaca dengan mansub. Harus dibaca dengan mansub. Yang perlu untuk difahami di sini, untuk pemula, kalaupun belum paham apa itu maf'ulun bih dan bagaimana penggunaannya, itu kita kesampingkan. Yang perlu kita fahami sekarang ialah ketika bersambung dengan dhamir dalam hal ini dhamir ya mutakallim seperti abi, ayahku, ummi, ibuku, zamili, temanku, akhi, saudaraku, ustadi, ustadku. Semua kata yang bersambung dengan dhamir ya mutakallim, semua kata yang bersambung dengan dhamir ya mutakallim, maka harakat huruf sebelum ya mutakallim harus kasrah. Harakat huruf sebelum ya al-mutakallim harus kasrah, walaupun ada huruf jarnya, walaupun dia sebenarnya harus berharakat dhammah, walaupun sebenarnya dia harus berharakat fathah, tetap ketika kemasukan atau ketika bersambung dengan ya al-mutakallim, maka harakat tiga tadi gugur semuanya dan semuanya harus diganti dengan kasrah. Ya. Uhibbullaha. Karena tidak ada ya mutakallim di sini dan tidak bisa disambung dengan ya mutakallim, maka harakatnya keluar dan kelihatan fathah. Tapi ketika disambung dengan ya mutakallim, uhibbu abi. Saya cinta ayahku. Karena ada ya mutakallim, maka tidak diberi harakat fathah. Kalau tidak ada ya mutakallim, misalkan kita sandarkan pada nama Muhammad, misalkan uhibbu aba Muhammadin, atau jangan yang ini karena bukan harakat fathah yang kelihatan. Kita contoh misalkan uhibbu umma Muhammadin. Saya cinta sempat terputus. Kita kembali pada contoh uhibbu umma Muhammadin. Saya cinta umma Muhammadin. Umma Muhammad. Umma yaitu ummu Muhammad. Nah, ketika tidak bersambung dengan ya mutakallim, harakatnya kelihatan umma dengan fathah. Tapi ketika berubah atau bersambung dengan ya mutakallim, maka semua harakatnya berubah menjadi kasrah. Harakatnya berubah menjadi kasrah. Dan kasrah yang terletak sebelum ya mutakallim adalah harakat kasrah untuk menyesuaikan dengan ya al-mutakallim. Taib. Itu dua materi dari dua latihan. Dua materi dari dua latihan. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang ingin ditanyakan, silakan kalau ada. Afan Ustaz, mau bertanya. Nah, silakan. Kalau uhibbu disambung dengan nama, tetap mansukh ya Ustaz. Jadi misalnya uhibbu Muhammadun atau Muhammadan Ustaz? Nah, uhibbu Muhammadan mansub. Uhibbu Muhammadan mansub. Saya cinta Muhammad. Karena Muhammad sebagai objeknya atau maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi. Tapi kita belum membahas tentang ini. Kita enggak membahas tentang ini. Yang kita bahas ialah ketika bersambung dengan ya mutakallim, semua harokatnya harus kasrah. Naam Ustaz, jazakallahu khairan. Wa antum jazakallahu khairan. Taib, ada yang lain? Baik, kalau tidak ada, insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan pada pelajaran berikutnya di pertemuan yang akan datang, membaca pelajaran ke-12 bi'inillahi azza wa jal. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaik, tafadhalu hafidhakumullah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.